muncul fitnah yang sekarang, sebelum masuk ke Indonesia fitnah ini, ya, kita sudah mendengar sebelumnya Syekh Muhammad bin Hadi mentahdid dari Syekh Arafat Al-Muhammad yang kalian dengar tadi namanya, ya, tanpa hujjah. Salafiyun, masyayikh, ulama tidak terima. Nah, kalau memang ada penyimpangan padanya, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, ya, Syekh Abdul Al-Bukhari akan mentahdid. Dan yang lebih berhak berbicara Syekh Rabi, Syekh Ubaid, yang paling senior. Nah, dan kita kenal Syekh Arafat dan yang lainnya yang ditahdir oleh Syekh Muhammad bin Hadi yang su'afiqah. Waktu kita sudah dengar tahdir Syekh Muhammad bin Hadi terhadap Syekh Arafat. Pada saat kita sudah mendengar. Nah, pembicaraan di antara kita. Kita jaga. Menunggu. Sambil melihat. Ya, kita nunggu dari Syekh Rabi Syu'ubi. Yang kita dengar dari Syekh Rabi Syu'ubi menghadang fitnah Muhammad bin Hadi, Muhammad bin Hadi menghadapinya dengan direkomendasi keluar tazkiyah dari Syu'ubi dari Syekh Rabi terhadap yang ditahdis. Ya, kita pun membaca bahaya. Nah, sampai semakin besar fitnah, ya, kita tetap menjaga fitnah ini tidak masuk ke sini. Kemudian, ya, membonceng dengan fitnah yang sedang melanda kita, yang sudah disampaikan di awal, ya, yang kemudian ditangani dengan sulh oleh Syekh Rabi, namun, ya, mereka melakukan pelanggaran, ya, di sana sini terkait dengan sulh ini, dan ditambah parah dengan fitnah su'afiqah ketika Ustaz Askari, ya, pulang dari Madinah kemudian membuat muhadarah di Ma'had bin Qayyim Balikpapan biografi Syekh Muhammad bin Hadi, menyisipkan di situ fitnah su'afiqah, sederetan masyayikh yang ditahdir oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Syekh itu muhadarahnya biografi, tapi sampai kepada berbicara tentang fitnah su'afiqah. Nah, kerannya dibuka oleh Sa'askari, pengikutnya ramai, ya, berbicara, menyebarkan, sampai keluar firasat yang kami sampaikan dari itu, ya, salah satu ikhwan ada di Makassar langsung mengomentari, firasatku mengatakan bahwa imam jarh wa ta'dil sekarang adalah al-imam Muhammad bin Hadi. Nah, diganti sudah. Nah, baik, kita terus menunggu ini dari Syekh Rabi. Kita tunggu dari Syekh Rabi. Syekh Rabi didatangi karena ini memecah belah ikhwah di berbagai negeri. Nah, di mana-mana, ya, di Belanda, di Eropa sana, di Maghrib, ya, di Tunis, ya, di Sudan, Aljazair, Libya, ya, di mana-mana berdatangan doa ke Syekh Rabi, ya. Di antara Syekh Rabi mengatakan kepada doa dari ikhwa Maghariba, Maghrib, jangan kalian, yakni jangan, makna kalimat beliau, jangan kalian ikuti ucapan orang yang tidak punya hujjah, yang mau memecah belah kalian. Nah, terus, dan Syekh Rabi menagih dari Syekh Rabi, mana hujjah, ya, sederetan yang ditahdir dan digelari su'afiqah oleh Syekh Muhammad bin Hadi, Arafat Al-Muhammadi, Bundar Al-Khaybari, Abdul Ilah Al-Rifa'i, ya, bersama mereka termasuk kena Syekhuna Adil Hudaifi, Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah. Nah, kita kenal semua ini masyaih salafiyun, orang berilmu, kena tahdir mereka. Ditagi dalilnya oleh Syekh Rabi. Syekh Muhammad Hadi, mana dalilnya? Sampai ujung-ujungnya Syekh Muhammad Hadi mendatangkan tulisan ini dalilnya. Dibaca seksama oleh Syekh Rabi. Laisa lisyai. Bukan dalil. Tidak bisa. Rujuk. Berhenti. Nah. Ya. Ini kezaliman. Mendzalimi mereka. Masyayikh tersebut. Terus. Sampai dinukil dari Syekh Rabi. Syekh Rabi kan berbicara secara melalui upaya menasihati. Jawaban-jawabannya itu bertingkat-tingkat sampai keluar ucapan Syekh Rabi. Naam. Tentang Syekh Muhammad bin Hadi yang mengatakan tagayya, dia berubah sekarang. Wa zalama ikhwanahu. Dan sekarang dia menzalimi saudara-saudaranya dengan fitnah su'afi qayyim. Ya. Terus lanjut. Naam, sampai akhirnya ya. Terakhir keluar kalam Syekh Rabi mengatakan jangan hadiri majelis Muhammad bin Hadi. Dan ditegaskan lagi jangan menghadiri majelis Muhammad bin Hadi sampai dia rujuk, dia taubat dari fitnah ini. Baik, mungkin antum bertanya apa itu? Ustaz Taskari menerangkan dengan jelas di muhadarah tadi. Kita masukkan fitnah itu bahwa su'fuq, su'afiqah adalah jamak dari su'fuq. Su'fuq itu ya maknanya adalah orang yang tidak punya modal mau berdagang, masuk pasar mau berdagang tidak punya modal. Ya, ini masyayikh ini tidak punya modal ilmu berbicara. Syekh Arafat tidak punya ilmu. Dan yang lainnya ini semua masyayikh, doktor. Ya. Dakatir. Nah. Tayyib Syekh Ali Hudzaifi, Syekh Yasin, murid-murid Syekh Mukbil. Nah. Punya orang berilmu. Dikatakan su'afiqah, disamakan dengan pedagang yang tidak punya modal masuk pasar. Jadi masuk dakwah tapi tidak punya ilmu berbicara tentang dakwah. Tayyib. Ya, sampai pada tingkatan ini tadi terakhir seperti ini. Syekh Rabi sudah bicara, jangan hadiri majelis Muhammad bin Hadi sampai dia rujuk taubat. Allah musta'an. Bagaimana Ustaz Askari dengan ini? Ya. Kita merasa berkewajiban membela Syekh Rabi dan ulama kita. Ya, Syekh Ubaid bin Bukhari, Syekh Rabi sebelumnya, sebelum keluar tahdzir mengatakan jangan hadiri majelis Muhammad bin Hadi, datang doa dari Tunisia. Tunis. Ya, Tunis sebenarnya itu daerah Afrika Utara sana ya. Nah. Di situ di antara kalam Syekh Rabi sudah mengatakan ketika ditanya kepada siapa kami merujuk kalau ada fitnah Syekh, kata Syekh Rabi selain kepada saya datang ke Syekh Ubaid Abdullah Al-Bukhari. Semua hadis sudah tidak disebut. Nah, yang terakhir menyusul setelahnya itu tadi tahdzir jangan hadir di majelis sampai dia rujuk taubat. Jadi sebenarnya. Ya. Bagaimana Ustaz Askari? Karena dia sudah mengeluarkan audio sebelumnya tadi dan dia yang membuka keran fitnah sa'afi tadi dari kalangan doa di Indonesia dan ramai diikuti oleh asba'in. Saya sudah digambarkan tadi. Ya, Anda dengarkan audionya berkelit. Nah, tidak jujur. Ya. Dan anak amati kalamnya mengandung celaan kepada Syekh Rabi, kepada ulama. Sampai mendoakan ya Allah, semoga kita berdoa semoga Allah mengislahkan di antara ulama. Memperbaiki keadaan ulama kita yang sedang berselisih. Jadi ini sekarang Syekh Rabi sedang tidak baik keadaannya. Sedang berselisih dengan Syekh Muhammad bin Hadi sedang tidak baik keadaannya. Itu didoakan agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mendengar ini memahami ini celaan. Kita harus membela Syekh Rabi. Baik. Sampai sekarang tidak ada hujahnya Syekh bin Hadi. Dan memecah belah. Sehingga terakhir Syekh Rabi ketika ditanya, Syekh Rabi mengatakan nasihati mereka. Ya. Nasihati mereka yang berbicara tentang su'afiqah. Ditanya lagi bagaimana? Kami sudah nasihati Syekh. Tapi mereka lanjut. Tinggalkan. Mereka tidak mau dengar, utrukuhum, tinggalkan mereka. Baik, namun waktu anak ingin barakallahu fikum membacakan kalam Ustaz Askari. Ya, kita lanjut sedikit karena anak ingin ini tidak berlarut-larut. Nah, selesai lah malam ini, setelah itu kita belajar lagi supaya tidak terlalu tersibukkan. Dan sampaikan singkat-singkat nanti perkembangan demi perkembangan. Pada muhadar terkini dia Sabtu malam Ahad 7 Rajab ya, bertepatan 24 Maret di Ma'had Ibnu Qayyim Balikpapan dengan tema muliakanlah ulama sunnah. Kemarin ya, kemarin malam malam Ahad ini baru saja lihat beberapa hari yang lalu, dia mengatakan wajib bagi kita memuliakan para ulama. Perselisihan yang terjadi antara mereka kita diam. Kita diam, diam pertama kali bicara. Sekarang minta diam. Setelah Syekh Rabi bicara, tahdir malah nyuruh diam salah dia. Syekh Rabi belum bicara, malah membawa fitnah. Soal fiqah dibuka di Indonesia. Serahkan kepada ulama. Kenapa kamu tidak serahkan ulama sejak awal? Kenapa kamu? Kita sudah tahu. Tapi kita tidak bicara apa-apa. Antum bicara, membuka keran fitnah ini. Ya. Semoga Allah memperbaiki keadaan para ulama kita, katanya. Berarti keadaan Syekh Rabi sekarang ini tidak bagus. Semoga Allah perbaiki. Ini mengandung celaan. Yang anda fahami secara pribadi. Mengandung celaan terhadap Syekh Rabi. Dan tidak bagus keadaan Syekh Ubaid, Syekh Abdul Bukhari yang bersama dengan Syekh Rabi. Ya. Asabir kita ini sedang tidak bagus keadaannya berarti. Semoga Allah senantiasa mengislahkan mereka. Berarti sedang berselisih. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdul Bukhari dan semua bin Hadi. Didoakan agar diislah, diperbaiki keadaan mereka, didamaikan. Semoga Allah menyelamatkan mereka dari orang-orang yang berusaha meretakkan dan merusak hubungan di antara para ulama Ahlussunnah Jamaah. Berarti ada ya termuat di sini tuduhan adanya orang-orang yang berusaha mengadu domba, dan memang itu tuduhan mereka terhadap Su'atiqah. Nah, dianggap bahwa Syekh Rabi' sudah tua, sudah lemah, sudah gampang dipengaruhi ya oleh orang-orang dekatnya. Dan ini ucapan-ucapan seperti ini, ucapan-ucapan awal hizbiyun sebelum-sebelumnya yang ditahdir ya oleh Syekh Rabi' untuk menjatuhkan kredibilitas Syekh Rabi'. Syekh Ubaid, Syekh Abdul Bukhari juga sudah kena celaan. Nah, kata Ustaz Kari berikutnya, ya nak ambil dari audionya. Sedikit klarifikasi tentang apa yang disebarkan bahwa ana telah berbicara tentang Su'atiqah. Sebenarnya saya tidak mau sebut kalimat ini, tetapi ya sudah. Hah, antum sekarang, ana ingin antum saja yang menilai. Dengar kata dia. Sedikit klarifikasi tentang apa yang disebarkan bahwa ana telah berbicara tentang Su'atiqah. Sebenarnya saya tidak mau sebut kalimat ini. Dengan pasti dia terangkan Su'atiqah jamak su'fuq, maknanya orang yang pedagang yang tidak punya modal masuk pasar, jadi pedagangnya serampangan. Sekarang sebenarnya saya tidak mau sebut kalimat, tapi ya sudah. Ya memang sudah. Telah disebutkan bahwa saya telah berbicara tentang hal ini. Perlu diketahui bahwa itu bukan pembahasan tentang Su'atiqah. Namun itu penjelasan tentang biografi Syekh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, yang di dalamnya kita ingin menjelaskan tentang kedudukan beliau, siapa sih beliau ini dan seterusnya. Ya, ana langsung loncat. Jadi, muhadarah tersebut menerangkan tentang biografi, lalu kemudian ana menyebutkan bahwa apa yang menjadi sebab beliau berbicara di majelisnya tentang apa yang beliau sebut sebagai Su'atiqah itu. Jadi, saya tidak membahas khusus tentang Su'atiqah. Apa ini? Bahasa apa ini seperti ini? Jadi, saya tidak membahas khusus tentang Su'atiqah. Maksudnya saya tidak salah gitu. Saya tidak membawa fitnah ini ke Indonesia. Begitu maunya. Itu yang pertama. Dan seterusnya, ana loncati. Terus kata dia, sampai sekarang walhamdulillah, beliau senantiasa kokoh di atas sunnah. Membela Syekh Muhammad bin Hadi sudah turun tahdid dari Syekh Rabi'. Beliau senantiasa kokoh di atas sunnah dan tidak terdapat penyimpangan pada beliau. Hal itu disaksikan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Siapa ini ulama yang menyaksikan? Nah, Syekh Rabi sudah mentahdzib, memecah belah salafiyun berbagai negeri. Nah, ya, ini bahaya, merusak. Sehingga dihentikan, dikasih oleh Syekh Rabi, jangan hadir di majelisnya sampai dia rujuk, tobat dari situ, terhenti. Nah, ya, ini sebagian, sebagai contoh anda ambil dari audio dia. Naam. Tayyib, karena susah sekali berbicara terbuka seperti ini dan ini membahayakan mauqif salafiyun, ya, yang bisa terpengaruh kepadanya atau semakin membuat pengikutnya dan selama ini gencar berbicara tentang su'afiqah, ya, tidak sadar-sadar dengan cara-cara dia yang seperti ini tadi yang kalian dengar sendiri, maka kami merasa berkewajiban membantahnya. Nah, dan menunjukkan thayyib apa yang ada pada bahaya yang ada pada kalam-kalam ini. Thayyib, wallahu musta'an.